takkan lari gunung dikejar. Usah hati cemas berdebar, walau jauh nian perjalanan, kan jumpa juana diangan. Takkan lari gunung dikejar, usah kalbu resah bergetar, walaupun rimba lara membentang, nanti rindu pasti terjelang. Selalu meganang kelabu menaungi gunung ayu. Oh, kan sampai jua akhirnya ke sana. Takkan lari gunung dikejar.